Kan kurai masa depan ku yang cerah, walau badan menerjang ku tak berkurang. Setiap langkah pasti punya tujuan, terjadi dengan atau tanpa bantuan. Langkah kakimu melesat atau tersandar, jalani karena dia kan jadi sahabat. Ketika niat raga sudah menjadi takdir, curang terdalammu akan segera berakhir. Bintang di ujung langit pasti akan terai, lalui ombak yang tetap akan berbuih. Sedari dulu ku bermimpi membelah langit, pecahkan labirin, ambil kesempatan di dalam sempit. Untuk nafas baru dalam waktu yang sedikit, raga baru yang tak lelah menahan sakit. Untuk semangat yang masih mencoba untuk bangkit, untuk ratusan peluh yang mengalir di atas kulit. Yakin ku bisa raih mimpi di ujung langit, menari lepas dengan keadaan kaki terjepit. Ku raih masa depan ku yang cerah, walau badai menerjang. Setinggi langit angkasa lepas ku berkarya, berharap suatu saat berubah menjadi nyata. Keinginan, usaha, doa dan pengorbanan, tentukan pilihan, wujudkan masa depan. Bagai bumi berotasi tak pernah berhenti, bukan terus berlari gapai semua mimpi. Masih ada cinta untuk bertahan, masih banyak semangat untuk wujudkan angan. Pasti, kita pasti, pasti bisa, pasti mampu, pasti kita bisa maju. Selama mentari terbit masih dari timur, selama nafasku masih menemani umur. Bukan raih mimpiku tinggi-tinggi, karena ku yakin akan be what I wanna be. Ku raih masa depan ku yang cerah, walau badai menerjang. Life must go on. Mari kita raih mimpi kita setinggi-tingginya. Genggam berat pegangan, kita berangkat sekarang. Aku ingin menjadi astronot, pemain sepak bola. Cita-cita menjadi polisi. Aku pasti bisa. Aku pasti bisa. Aku pasti bisa. Aku pasti bisa. Aku pasti bisa. What you wanna be?